Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, thalabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya insyaAllah dalam kesempatan malam ini kita akan bahas ayat yang ke-234 dan 235. Ayat yang ke-234 membahas tentang masalah iddah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa tunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah katakan, walladzina yutawafawna minkum, dan para suami yang wafat di antara kalian. وَيَذَرُونَ أَسْوَاجًا, dan mereka wafat dalam keadaan meninggalkan istri, artinya punya istri. Maka يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ, maka mereka tunggu, waalaikumsalam, diri mereka, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَسْرَى, selama 4 bulan 10 hari, tentu dengan perhitungan hijriyah. Bulannya adalah bulan hijriyah dan bukan masehi. Fa idza balagna ajalahunna, jika para wanita ini telah sampai dan telah berakhir masa tunggu mereka, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian para wali, fima fa'alna, tentang apa yang mereka lakukan, fi anfusihinna, terhadap diri mereka, bil ma'ruf, asalkan itu adalah perbuatan yang ma'ruf dan bukan mungkar. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabirun, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Penjelasannya dari Taisir Karimi Rahman fi tafsir Kalamil Manan karya Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Maka jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari untuk bisa menikah kembali. Dan masa tunggu 4 bulan 10 hari ini wujuban, hukumnya wajib. Dan hikmah kenapa dipilih 4 bulan 10 hari, supaya jelaslah kehamilan dalam jangka waktu 4 bulan. Wa taharrak, karena janin itu gerak-gerak, fibtidaihi, di awal awal kehamilan, pada saat mulai gerak-gerak di bulan kelima. Maka ada kemudian ketentuan umum, ditinggal mati maka masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah am, ketentuan bersifat umum, namun ada yang mengalami, namun mengalami beberapa pengecualian. Yang pertama, jika ditinggal mati dalam keadaan positif hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan, meskipun cuma 5 hari. Karena sudah ada HPL, namun telat. Maka 5 hari setelah ditinggal mati, lahir, maka masa iddah sudah berakhir. Kemudian pengecualian kedua adalah al-ammatu, budak perempuan, maka masa iddahnya separuh wanita merdeka, separuh masa iddah wanita merdeka, sehingga 2 bulan 15 hari. 2 bulan 15 hari. Fa idza balagna ajalahunna, artinya inqadat iddatuhunna, jika telah berakhir masa tunggunya 4 bulan 10 hari, tidak dosa atas kalian para wali tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Yaitu tidaklah mengapa mereka kembali lizina, memakai hal-hal yang menarik pandangan, wattib, dan memakai parfum. Karena masa iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu sekaligus masa ihdad, masa bergabung. Dan di masa bergabung ini tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai wangi-wangi, sampo wangi, sabun wangi, penyuci pakaian yang wangi, molto, dan sebagainya. Selama masa 4 bulan 10 hari. Karena ini di samping masa tunggu untuk boleh nikah, dia juga masa berkabung, menampakkan kesedihan dengan tidak semangat mengurusi diri sendiri. Maka tidak mengapa mereka melakukan hal tersebut bil ma'ruf, asal masih dalam batas yang ma'ruf, yaitu tidak dalam bentuk yang haram atau makruh. Kalau dalam bentuk yang haram, pakai parfumnya itu di luar rumah, ya, untuk jalan-jalan ya, berparfum meskipun masa iddah sudah berakhir, tidak boleh. Karena wanita dilarang untuk pakai parfum ya, ketika dia keluar rumah. Maka dalam ayat terdapat dalil wajibnya al-ihdad, menjalani masa berkabung. Dan masa wajibnya masa berkabung itu di masa iddah, untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, masa berkabung ya, itu hanya berlaku untuk orang yang ditinggal mati oleh suaminya, duna ghairiha minal mutallaqat, dan tidak ada masa berkabung untuk wanita yang pisah dari suaminya karena cerai, wal mufarraqat atau perpisahan yang model yang lain. Jadi satu hal yang mujma'un alaih, disepakati oleh para ulama, bahasanya masa berkabung berkenaan dengan masa iddah itu cuma untuk orang yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati. Adapun masa iddah karena cerai, maka tidak ada bentuk kewajiban untuk bergabung. Maka seorang wanita yang menjalani masa iddah karena talak, maka boleh pakai sabun wangi, sampo wangi, boleh. Yang tidak boleh, seorang wanita yang menjalani masa tunggu karena ditinggal mati oleh suaminya, itu tidak boleh pakai parfum, pakai sabun wangi, sampo wangi, dan seterusnya. Maka dibedakan, maka kewajiban untuk bergabung itu hanya untuk wanita yang ditinggal mati, tidak berlaku untuk wanita yang ditolak. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya Allah tahu amal kalian, baik yang nampak ataupun tersembunyi, yang besar ataupun yang samar. Allah akan beri balasan. Kemudian Allah berfirman ditujukan kepada aulia, para wali wanita-wanita ini. Allah katakan, tidaklah mengapa atas kalian berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh perempuan terhadap dirinya, selama itu ma'ruf, bukan maksiat. Maka ayat ini dalil bahasanya wali punya kewajiban untuk melihat kondisi perempuan yang di bawah kewaliannya dan melarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan mengharuskan untuk melakukan hal-hal yang wajib. Dan mereka para wali perempuan mukhatabun bidzalik, dibebani kewajiban semacam itu, dan wajib atasnya melakukan hal tersebut. Maka lihat, ketika anak itu anak perempuan sudah nikah kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka setelah ditinggal mati oleh suaminya, kembali tanggung jawab terhadap perempuan ini kembali kepada walinya, misalnya orang tuanya. Kembali kewajibannya kembali kepada orang tuanya. Meskipun dia kita anggap sudah gede, sudah dewasa, perempuan itu tetap wajib untuk dilihat apa yang dia lakukan. Jika melanggar agama, wajib ditegur dan diingatkan. Jika tidak, ya hendaknya wali longgar. Maka wanita itu tetap perlu bimbingan meskipun dia sudah sangat berumur. Maka tentu ditinggal mati oleh suaminya, wajarnya dia sudah cukup berumur namun tetap harus dilihat, ditelaah, diawasi oleh wali. Tidak bisa dilepas, dianggap sudah dewasa, boleh berbuat semaunya tanpa pertimbangan dan saran serta arahan dari walinya. Ya, kemudian berkenaan dengan melamar, tentu melamar itu ada melamar yang terang-terangan dan ada yang sindiran. Maka ayat berikutnya, ayat ke-235, berbicara tentang masalah etika dalam melamar. Wala junaha alaikum, Allah firmankan, tidak ada dosa atas kalian. Fima aratun bihi, dalam bahasa sindiran kalian, bahasa metafor kalian, min khidbatin nisa, untuk melamar perempuan. Demikian juga tidak dosa, au aknantum, atau kalian sembunyikan dalam hati kalian. Alimallah, bahasa Allah tahu, annakusnya kalian, satadkurunahunna, akan menyebut-nyebut mereka wanita. Walakin la tuwa'iduhunna, akan tapi tidak boleh bikin janjian sama si wanita. Sirran, secara sembunyi-sembunyi, illa antakulu qawlan ma'rufa, akan tapi boleh kalau sekedar perkataan yang baik-baik. Wala ta'zimu, dan janganlah engkau bertekad, uqdatan nikahi, untuk melakukan akad nikah. Hatta yablughal kitabu ajalah, kecuali setelah masa Alkitab, maknanya adalah masa iddah, itu telah berakhir. Wa'lamu, dan ketailah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, Allah tahu isi hati kalian. Fahdharuhu, hendaklah kalian takut kepada Allah. Wa'lamu, dan ketailah, annallaha ghafurun halim, pastinya Allah maha pengampun, lagi maha penyantun. Ya, penjelasan dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, beliau katakan, inilah hukum untuk orang yang menjalin masa iddah karena ditinggal mati atau karena sudah talak bain, meskipun suaminya masih hidup atau mantan suaminya masih hidup dan belum mati. Maka haram ala ghairi mubiniha, atas selain laki-laki yang mentalaknya dengan talak bain, untuk blak-blakan melamarnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian bikin janji secara sembunyi-sembunyi. Itu janji nikah secara sembunyi-sembunyi, padahal ini masih dalam masa iddah. Boleh jadi masa iddah karena ditinggal mati, atau masa iddah karena talak bain, yaitu talak tiga. Adapun ta'rid, sedangkan lamaran sindiran, maka Allah telah hilangkan padanya dosa. Dan beda antara talak atau lamaran, blak-blakan dan sindiran, pengertiannya adalah yang namanya lamaran blak-blakan yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali menikah. Lihat, oleh karena itu, maka lamaran blak-blakan diharamkan, dikhawatirkan menyebabkan si wanita tergesa-gesa, kemudian bohong mengatakan masa iddahnya sudah berakhir. Rohbatan fin nikah, karena semangat mau nikah lagi. Ini mumpung cepat payu dan laku. Kemudian maka dalam ayat ini terdapat dalil terlarangnya sarana-sarana yang haram. Dan menunaikan hak suami yang pertama, bi Adam, dengan tidak boleh bikin janji kepada selain suami yang pertama selama masa iddah. Adapun lamaran dalam bentuk ta'arid, sindiran atau metafor, adalah yaitu kalimat yang mungkin maknanya nikah atau bukan nikah. Maka ini satu hal yang jaiz, satu hal yang boleh bagi bekas suami yang mentalak bain. Semisal dia berkata kepada istri, mantan istrinya, aku ingin menikah dan aku ingin engkau memberikan saran kepadaku atau kemudian memberitahu diriku ketika berakhirnya masa iddahmu atau kalimat yang lain. Fahadha, maka ucapan semacam ini jaizun, satu hal yang boleh, karena dia tidaklah seperti lamaran blak-blakan. Kemudian wa fi nufus da'in qawiyun ilaihi, dan meskipun dalam hati terdapat faktor pendorong yang kuat ingin untuk melakukannya. Demikian juga ketika seorang menyembunyikan dalam hatinya keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu yang sedang menjalin masa iddah. Dia berniat untuk menikah jika masa iddahnya sudah berakhir. Oleh karena itu Allah katakan, demikian juga yang kalian simpan dalam hati kalian. Allah tahu kalian akan menyebut-nyebutnya. Hada tafsir rincian semacam ini, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, semuanya berlaku untuk muqaddimah akad, yaitu khitbah. Adapun akad nikah, maka tidak boleh dilakukan. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai masa tunggu sudah berakhir. Ai tanqadi al-iddatu, yaitu berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahasanya Allah mengetahui isi hati kalian. Oleh karena itu niatkanlah niat-niat yang baik, jangan niat-niat yang jelek, karena khawatir adanya hukuman karena niat yang jelek, dan karena berharap ganjaran. Dan ketahuilah bahasanya Allah zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang muncul darinya dosa lalu bertobat darinya dan kembali pada Tuhannya. Halim zat yang maha santun, di mana Allah tidak segera memberikan hukuman kepada ahli maksiat karena maksiatnya, padahal Allah sangat kuasa, mampu dan bisa melakukannya. Ya, maka ayat ini bicara tentang lamaran itu ada dua macam, ada lamaran blak-blakan dan ada lamaran sindiran. Tadi disampaikan oleh Syekh Sa'di bedanya. Lamaran blak-blakan itu yang tidak mengandung kemungkinan makna tersebut, tidak mengandung kemungkinan makna kecuali ajakan menikah. Dan lamaran sindiran itu yang ya, multi tafsir, bisa maknanya ngajak nikah, bisa tidak. Tadi dicontohkan lamaran yang statusnya sindiran atau metafor, yang tidak blak-blakan melamar, mengajak nikah, contohnya nanti kalau masa iddahnya berakhir tolong kabari ya. Ini kan multi tafsir. Tolong kabari saya akan melamarmu. Tolong kabari saya akan ikut bantu nyarikan, saya mau jadi mak jomblang. Kan banyak kemungkinan. Bisa mungkin maksudnya adalah untuk dirinya, boleh jadi untuk orang lain. Kalau cuma sekedar kalau masa iddahmu habis, tolong kabari ya, SMS ya. Kan multi tafsir. Ini kalau namun jika maknanya itu hanya satu, yaitu ajakan nikah, maka ini termasuk sharih, termasuk khitbah terang-terangan. Maka berarti kalau gitu kalimat contoh berikut ini termasuk terang-terangan, betapa bahagia diriku jika bisa mendampingimu dalam hidup di masa yang akan datang. Apa itu kalimatnya mendampingi hidup? Cuma jadi teman, teman SMS-an? Enggak. Maka itu mendampingi hidup di sini tentu maknanya blak-blakan itu nikah. Ya, betapa bahagianya laki-laki yang mendapatkan dirimu. Nah, mendapatkan dirimu itu siapa ya? Nikah. Maka jika tidak mengandung peluang makna kecuali nikah, maka itu lamaran blak-blakan. Nah, kalau wanita itu dalam kondisi ditinggal masa iddah karena ditinggal mati oleh suami, demikian juga karena cerai tiga, maka yang tidak boleh adalah lamaran terang-terangan. Namun boleh lamaran dengan bahasa metafor dan bahasa bersayap. Mungkin kalau kiasan kurang tepat ya, kalau kita terjemahkan dengan kiasan. Namun menggunakan bahasa bersayap. Kalau bahasanya, kalimatnya kalimat bersayap, boleh. Kalau kalimatnya kalimat tunggal, tidak bersayap, maka tidak boleh. Itu kalau ditinggal mati, masa iddah ditinggal mati, atau sudah talak bain. Meskipun tadi dijelaskan untuk mubin, orang yang mentalak bain boleh. Orang yang mentalak bain boleh. Ini sudah talak tiga pas masa iddah. Kemudian dia ngomong terang-terangan bisa berharap nikah lagi. Padahal sudah talak tiga, kurang ajar kan? Dari talak tiga, kemudian dia ngelamar setelah ditalak dengan talak tiga dan memasuki masa iddah. Saya berharap kepada Allah supaya kita bisa kumpul lagi. Ya meskipun entah kapan. Ini berarti talak terang-terangan, khidbah terang-terangan. Namun kalau itu untuk mubinnya boleh. Jadi kita baca fayahrumu ala ghairi mubiniha, haram itu kalau selain laki-laki yang mentalaknya dengan talak tiga. Kalau yang mentalaknya dengan talak tiga sehingga terjadi talak bain, maka boleh ketika masa iddah dia menggunakan kalimat terus terang ingin nikah lagi. Meskipun realitanya tidak bisa, kecuali setelah nikah lagi dengan orang lain dan seterusnya. Nah, ketika wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya atau talaknya talak tiga, kalau pakai kalimat bersayap boleh. Nanti kalau masa iddahnya sudah selesai, kabar-kabar ya. Maka boleh menggunakan kalimat semacam ini, satu hal yang diperbolehkan. Ya, demikian juga kalau cuma punya keinginan di hati. Kalau cuma sekedar punya keinginan di hati untuk nikah dengan seseorang, maka hukumnya tidak mengapa. Tidak kemudian diungkapkan dengan bahasa yang vulgar. Allah katakan di ayatnya, "Au aqnantum fi anfusikum." Ini ada janda ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian kita batin dalam hati ingin menikah dengannya, maka boleh. Maka tidak masalah, tidak dosa. Kalau diucapkan, maka hanya boleh bahasa bersayap. Ya, tidak boleh bahasa yang vulgar dan blak-blakan. Sedangkan jika wanita itu masa iddahnya adalah karena cerai, karena talak dari suaminya, dan itu talak satu dan talak dua, maka dua jenis ajakan untuk menikah tadi dua-duanya tidak diperbolehkan. Ya, kalau talaknya baru talak satu, ya, itu kemudian masa iddah, kemudian kita bilang nanti kalau masa iddahnya sudah selesai, jangan lupa kabar-kabar ya. Nah, itu haram. Itu satu hal yang hukumnya haram, meskipun itu baru talak satu. Demikian juga talak dua. Apalagi masih jadi istri orang. apalagi masih jadi istri orang. Sudah dilamar. Sudah dilamar. Nanti kalau suamimu mati, jangan lupa ya kabar-kabar ya. Maka lebih-lebih lagi. Dan oleh karena itu saya pernah sampaikan ada satu kasus ya, ditanyakan ke saya, ada seorang laki-laki, istrinya meninggal dan nikah lagi dengan istri baru, istrinya muda, selisihnya jauh. Ini sudah tua, itu masih sangat belia. Kemudian setelah nikah dengan laki-laki ini, barulah banyak kemudian penggemarnya. Banyak penggemar si perempuan tersebut. Sebagiannya sudah blak-blakan. Blak-blakan. Nanti ya, karena nampak suaminya itu kayak umurnya gak panjang lah ya. Udah ngomong blak-blakan sama perempuan tersebut. Kalau itu terjadi, yang Allah takdirkan untuk terjadi, saya siap jadi suamimu. Gitu blak-blakan. Maka hal ini, dan ini kasus nyata, ditanyakan ke saya katakan, sudah ditalak saja tidak boleh. Bahkan sudah ditinggal mati sekalipun, kalimat blablaan semacam itu, saya siap jadi suamimu. Sudah mati, tidak boleh. Apalagi cuma dan talak pertama. Apalagi malah masih hidup. Ini kemungkaran, kejelekan, dan itu mungkar. Maka kalau talaknya itu talak baru talak satu dan talak dua, maka kalimat ajakan untuk menikah itu tidak boleh, baik kalimatnya vulgar ataupun dengan kalimat bersayang. Apalagi masih punya suami. Blak-blakan ngomong, kirim SMS, kutunggu jandamu. Haram. Itu kalimat ajakan nikah. Talak satu saja, tidak boleh kalimat seperti itu. Apalagi itu sudah ditalak, apalagi masih punya, jelas nyatanya tak punya suami, kutunggu jandamu. Ini kalimat yang mungkar. Kalimat yang haram. Dan ini tentu kutunggu jandamu itu kalimat sore ya. Tidak mengandung kemungkinan kecuali ajakan nikah ya. Tak tunggu jandamu nanti tak carikan temanku kan. Tidak mungkin kan maknanya. Tidak mungkin maknanya demikian. Maka itu maknanya ya nikah denganku. Kalau kau telah menjanda ya kan. Tidak ada kemungkinan makna selain nikah ya. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka berarti kalimat yang sorry. Orangnya sudah mati, suaminya sudah mati sekalipun, kalimat semacam ini tidak boleh. Karena kalimat suaminya sudah mati atau talaknya talak tiga, itu cuma boleh kinayah. Menggunakan kalimat-kalimat bersayang. Nah, jika demikian masalah ajaan dan tawaran untuk menikah, apalagi akad nikah di masa iddah. Maka akad nikah di masa iddah itu jelas akad nikah yang batal. Tidak sah. Dan hubungan yang terjadi adalah zina. Ketika masa iddahnya belum berakhir. Sudah dan melakukan akad nikah. Maka Allah katakan, wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah. Tidak boleh ada masalah pembicaraan tentang akad nikah, atau bahkan melakukan akad nikah, atau sekedar tekad untuk melakukan akad nikah, kecuali setelah masanya berakhir, waktunya berakhir, itu masa iddahnya telah selesai. Kemudian kita tambahkan ke satu ayat berikutnya di surat Al-Baqarah 236. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtum nisaa, jika kalian cerai istrimu, malam tamassuhunna, dan kalian belum menyentuhnya. Aw tafridu lahunna faridah, dan kalian juga belum tentukan besaran faridah, kewajiban yaitu maharnya. Maka wamatti'uhunna, wajib atas kalian untuk memberikan pesangon untuknya. Alal musi'i qadaruhu, suami yang kaya, laki-laki yang kaya, sesuai dengan kadarnya orang kaya. Wa alal muqtiri, dan atas laki-laki yang miskin, qadaruhu, sesuai dengan kadar ya pesangon yang bisa diberikan oleh laki-laki yang miskin. Maka ambil ma'ruf sebagai kesenangan yang sepatutnya, haqqan alal muhsinin, jadi kewajiban orang-orang yang baik. Ya, maka ini berkenaan dengan terjadi cerai sebelum kumpul. Maka penjelasannya kita coba lihat dulu penjelasannya dari Sa'di rahimahullah ta'ala. Tidak ada atas kalian wahai para suami dosa, wa itsmun, dan dosa ketika kalian mencerai istri sebelum terjadi al-masis, sebelum terjadi hubungan badan, bahkan sebelum ditetapkannya besaran mahar. Meskipun cerai dalam kondisi ini adalah kasrun laha, membuat dia kecewa dan sedih. Fa inna yanjabiru, maka kecewa dan sedih ini tertutup bil mut'ati, dengan adanya uang penyenang alias pesangon. Maka menjadi kewajiban kalian untuk ngasih pesangon, karena besaran maharnya belum ditentukan. Dan bentuk pesangon atau mut'ah di sini, bi antuk tuha tuk tuhunna syai'an, kalian berikan pada wanita tersebut sebagian dari harta kalian. Dan ini adalah jabran dalam rangka menambal dan menutupi likhwatirihim, hati mereka yang terluka. Untuk orang kaya sesuai dengan kadar orang kaya, untuk muqtiri ay muqsiri, orang yang miskin, kadarnya orang yang miskin. Tersebut berapa besaran kadarnya, mengacu kepada budaya, sehingga berbeda-beda dengan perbedaan kondisi. Oleh karena itu Allah katakan, mataan sebagai uang mut'ah atau pesangon bil ma'ruf, dengan kadar yang ma'ruf. Makanya adalah hakun wajibun, sebuah kewajiban, alal muhsinin, untuk orang-orang yang berbuat baik. Maka tidak boleh bagi mereka untuk menguranginya. Maka sebagaimana kalian telah menjadi sebab tasawuf, wanita tersebut berharap, bal istiak, dan rindu, dan menggentukan hatinya kepadamu, kemudian ternyata kalian tidak memberikan apa yang diharapkan, apa yang mereka harapkan, fa'alihim, maka jadi kewajiban si suami untuk memberikan muqabalatu dzalika, kompensasi hal tersebut dengan memberi mut'ah, uang pesangon atau penyenang. Falillahi ma ahsana, maka betapa indahnya hukum ilahi ini, dan betapa itu menunjukkan hikmah yang dimiliki oleh zat yang menetapkannya, dan menunjukkan kasih sayangnya. Wa man ahsana minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapakah lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Fahada umum mutalaqat qabla masis, maka inilah hukum untuk wanita yang dicerai sebelum disetubui dan sebelum ditetapkan mahar untuknya. Ada kewajiban ngasih pesangon. Kemudian di ayat selanjutnya akan dibicarakan tentang orang yang dicerai sebelum disetubuhi, namun sudah ditetapkan besaran maharnya. Maka nanti ada kewajiban untuk bayar separuh. Maka di sini ayat di surat Al-Baqarah 236 bicara tentang seorang laki-laki yang mencerai istrinya sebelum kumpul dan sebelum ditetapkan dan disepakati besaran mahar, namun sudah akad. Sudah akad dan akad telah terjadi tanpa ada dan belum diputuskan besaran mahar, cuma akad saja. Dan belum diapa-apain, sudah dicerai. Maka Allah wajibkan untuk memberi mut'ah, uang penyenang. Uang penyenang, ya mungkin minjam bahasa tenaga kerja, ya uang pesangon. Ini hukumnya wajib. Sebagai ganti dari mahar yang belum disepakati besarannya. Maka ayat ini dalil. Boleh pembahasan besaran mahar itu belakangan. Yang penting akad dulu. Baru nanti di belakang dibicarakan tentang besaran mahar. Maka kemudian ayat dalil bahasanya saat akad nikah tidak ada kewajiban untuk menyebut besaran mahar. Karena boleh jadi dan sah-sah saja ada akad nikah dan besaran mahar baru dibicarakan setelah akad. Maka penyebutan besaran mahar saat akad nikah itu hukumnya sunnah dalam rangka untuk tindakan antisipasi terjadinya keributan dan perselisihan di belakang hari, namun tidak wajib. Seandainya tidak disebutkan karena lupa atau bahkan sengaja, akad nikah tetap sah. Akad nikah tetap sah. Meskipun untuk secara sengaja karena memang belum disepakati. Nah, untuk kasus semacam ini maka ada kewajiban untuk ngasih uang pesangon. Dan Allah telah tegaskan besaran pesangonnya, ya lihat kemampuan masing-masing. Kalau dia orang cukup kaya, cukup mampu, ya pesangonnya jangan seperti pesangonnya orang miskin. Ya boleh jadi 20 juta, 50 juta. Kalau nanti kaya raya sekali, ya jadi pesangonnya 1 miliar. Kan? Namun kalau untuk orang yang miskin, ya maka pesangonnya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Boleh jadi 3 juta, boleh jadi 5 juta sesuai dengan kemampuan dan tabungan yang dimiliki oleh si laki-laki. Dan mut'ah dalam kondisi ini, uang mut'ah dalam kondisi ini hukumnya wajib. Nah, kalau selain kondisi ini nanti ulama berselisih pendapat, uang pesangonnya hukumnya wajib ataukah tidak. Ya, misalnya di ayat selanjutnya 237 yang namun tidak kita bahas, hamba dicerai sebelum diapa-apain, namun sudah ada kesepakatan besaran mahar. Ya, maka di sini ada kewajiban bayar mahar separuh. Atau kemudian cerai biasa sudah rumah tangga 5 tahun, misalnya kemudian cerai, ya, maka adakah kewajiban ngasih uang pesangon? Nah, itu ulama khilaf, ulama berselisih pendapat. Jumhurul fuqaha untuk selain kasus yang ada di 236, uang pesangon hukumnya sunnah. Uang pesangon hukumnya sunnah. Ya, kalau belum disentuh dan besaran mahar belum ditentukan, maka uang pesangon hukumnya wajib. Non kasus kalau sudah dikumpuli kemudian cerai karena cekcok dan yang lain, maka ulama berselisih pendapat apakah wajib dikasih uang pesangon ataukah tidak. Jumhur mayoritas ulama mengatakan pesangon untuk orang yang sudah dikumpuli, disetubuhi, hukumnya sunnah, dianjurkan namun tidak wajib, dan Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib meskipun itu cerai biasa, bukan cerai yang khusus dan istimewa, wajib masih pesangon, dan itu pendapat wajib ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, sehingga kesimpulannya yang benar, ya, uang pesangon meskipun itu cerainya cerai biasa, sudah nikah sekian tahun, kemudian ada percekcokan, boleh jadi karena kehadiran perempuan pihak ketiga atau yang lain, ya, maka menurut pendapat yang paling kuat, wajib dikasih uang pesangon dengan kadar yang layak. Tentu kadar yang layak itu tidak mungkin kalau cuma 10.000, 100.000, belum layak, belum, karena uang pesangon tadi tujuannya adalah jabul khatir, untuk menghilangkan kesedihan. Nah, kira-kira duit seberapa yang bisa menghilangkan kesedihan? Kesedihan karena dicerai secara sepihak oleh suaminya. Dicerai secara sepihak oleh suaminya, kalau cuma 100.000 belum menghilangkan sedihnya hati, belum bisa guyu. Namun kalau boleh jadi sekepok 10 juta, wah, itu bisa mesem. Ya kita pisah baik-baik. Sampai jumpa. Pisah baik-baik. Yang uang pesangon ini diberikan setelah masa iddah berakhir. Ya, pada saat masa iddah berakhir. Jadi kalau seorang suami itu mencerai istrinya, talak sepihak dari suami, maka ada sejumlah kewajiban. Kalau itu talak pertama dan talak yang kedua, maka masih tetap ada uang nafkah bulanan. Nanti masih ada nafkah bulanan selama masa iddah. Dan setelah masa iddah berakhir, ya, setelah masa iddah berakhir, maka ada kewajiban ngasih pesangon. Ada kewajiban ngasih pesangon yang tolak ukurnya adalah jabul khatir, bisa menghilangkan kesedihannya, kesusahannya. Dan itu cukup uang pesangon saja. Ya, sudah selesai, putus. Ya, kecuali jika ya, maka sudah selesai. Gitu. Tidak ada kewajiban yang lain. Oleh karena itu, maka termasuk hukum yang zalim yang ada di masyarakat kita, ya, untuk PNS yang cerai, maka sepertiga gaji si laki-laki itu dipotong untuk bekas istrinya. Kecuali jika istrinya kemudian sudah menikah lagi. Maka ini aturan yang zalim. Ya, yang ada judulnya PNS di tempat kita. Potong sepertiga ketika cerai, PNS cerai. Potong sepertiga, dan itu untuk hak istri. Sampai dia nikah. Kalau kemudian nikah siri, ya masih kena, masih ya, dapat terus kan. Kalau kecuali nikahnya dilaporkan, baru kemudian putus dan gaji suaminya kembali utuh 100% seperti semula. Kecuali juga SK-nya, kalau kecuali SK-nya juga disekolahkan, nanti lain lagi masalahnya. Maka ada kewajiban ngasih nafkah jika itu cerai satu, cerai dua. Dan jika cerai tiga, maka tidak ada kewajiban ngasih nafkah selama masa iddah. Kecuali jika cerai tiga itu dalam kondisi hamil, maka ada kewajiban untuk ngasih nafkah selama masa iddah meskipun itu cerai yang ketiga. Kemudian tadi ngasih pesangon setelah masa iddah berakhir. Kemudian kewajiban finansial yang ketiga, ya, kalau mau ingin dapat surat duda, ya ngurus ke pengadilan agama, biayanya ditanggung oleh suaminya. Ya, maka nanti ada keluar duit sidang dan seterusnya. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca dalam kesempatan malam hari ini sejumlah ketentuan tentang fikih keluarga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.